padamu dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwa. Dapat menghancurkan hidupku. Sekarang buat Ardela dong. Yuk, asik. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Asun, join semuanya dong. Tak akan ku leguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika apapun jenismu, tak akan ku leguk lagi dan tak akan ku kenal lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang kehutup ke sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Goyangnya mana dong? Adela! Dulu aku suka padamu, aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Semua nyanyi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Mira Santika. No way. Hebat, hebat, terima kasih semuanya. No way, no way, beneran no way.